Bismillah, kita mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faya ayuhal ikhwah, hayyakumullah wa bayyakumullah. Kita lanjutkan sampai di aqsamul khabar terkait kitab Al-Khulasa fi usul fiqh ini. Ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang di dalam pembahasan al-bab tsalits fi mabahits sunnah. Ya, sampai pada terhenti kemarin sampai pada aqsamul khabar. Nah, saya ingatkan ulang di atasnya, ya, di atas di atas aqsamul khabar ini, yaitu tsaniyan as-sunnatul qauliyah. Yang sebelum penjelasan as-sunnatul qawliyah, penulis menjelaskan as-sunnatul fi'liyah. Di mana as-sunnatul fi'liyah itu ada 7 macam. Ya kan gitu ya. Jadi penjelasan untuk as-sunnatul fi'liyah ataupun rincian dari as-sunnatul fi'liyah yang memunculkan 7 jenis sunnah fi'liyah. Nah, kemudian masuk ke sunnah al-qauliyah, di mana di sini diterangkan as-sunnah al-qauliyah yang dimaksudkan di sini, ya, kata penulis, wa na'ni bis-sunnah al-qauliyah al-akhbar. Dan yang dimaksudkan as-sunnah al-qauliyah di sini adalah al-akhbar, kabar-kabar, berita-berita, al-manqulah, yang ternukil ataupun yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu kemarin? Ya, jadi yang kita maksudkan dengan as-sunnah al-qauliyah di sini adalah al-akhbar ataupun berita-berita al-manqulah anhu sallallahu alaihi wasallam, yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khabar itu sendiri, maksudnya berita itu, definisinya adalah ma yahtamil as-sidqa wal-kadhiba lidzatihi. Yang bisa dinyatakan, sesuatu yang bisa dinyatakan benar ataupun dusta terhadap zatnya. Seperti perkataan kita qama zaid. Nah, ini namanya khabar. Ya, ini dikatakan khabar. Kenapa ini dibilang khabar ataupun berita? Karena ungkapan qama zaidin, ya, perkataan qama zaidin ini yahtamilu sidqa wal kadhiba. Dapat dinyatakan benar dan dapat dinyatakan dusta secara zatnya. Wa qad yaqta'u bi sidqil khabar, walau memang bisa saja dapat dipastikan kebenaran berita tersebut. Tapi ketahuilah la lidzatihi, bukan datang dari zatnya itu sendiri. Wa innama liqarinatin kharijiyah, tapi datang dari qarinah luar. Ihtafat bihi, yang berada di sekitar zatnya. Jadi qarinah yang berada di sekitar zatnya tersebutlah yang menyebabkan pemastian shidqul khabar. Kan begitu. Kama annahu yaqta'u bikadzbihi, sebagaimana halnya juga dapat dipastikan dustanya berita tersebut. Tapi lagi-lagi la lidzatihi, akan tetapi lil qarinati aidan. Nah, maka di aqsamul khabar ini, kata penulis, ini Dr. Muhammad Hasan itu, wabina'un ala ma qaddamnahu min annal khabara qada yaqta'u bisidqihi au kadbihi lil qarinati. Fa innal khabara yanqasimu ila thalathati aqsamin. Jadi berdasarkan penjelasan kemarin ataupun berdasarkan penjelasan tadi, kan gitu ya, berdasarkan penjelasan yang kita paparkan tersebut, bahwasannya khabar itu terkadang terpastikan benarnya, ya, terpastikan benarnya, atau terpastikan tidak benarnya ataupun dustanya. Itu karena qarinah, maka khabar itu terbagilah kepada 3 bahagian. ada yang khabarun maqtu'un bi sidqihi, ya, jadi berdasarkan penjelasan di atas tadi maka kita bisa ambil kesimpulan kan gitu. Jadi berdasarkan penjelasan tadi maka secara otomatis terbagilah khabar itu kepada tiga bahagian. Wa bina'un 'ala ma qaddamnahu, gara-gara penjelasan ataupun pemaparan kita tadi itu maka terbagilah khabar kepada tiga bahagian. Ya, karena tadi di atas kita paparkan terkadang khabar itu dapat dipastikan benarnya, terkadang khabar itu dapat dipastikan dustanya gara-gara qarinah, kan begitu. Maka secara otomatis terbagilah khabar kepada tiga bahagian. Khabarun maqtu'un bi sidqihi, khabar yang dipastikan benarnya. Wa khabarun maqtu'un bi kadzibihi, khabar yang dipastikan tidak benarnya ataupun ya tidak benar atau dustanya. Wa khabarun madlunun, khabar dan khabar yang tak dapat dipastikan benar ataupun dustanya. Jadi khabar yang dapat dipastikan benarnya, ya, tapi lagi-lagi ini qarinah, ya, ingat pemastian tersebut bukan datang dari zatnya tapi sebab qarinah, ya, bukan datang dari zatnya. Zatnya itu sendiri tetap ihtimalus sidqi wal kadzibi, ya, zatnya itu sendiri tetap muhtamilus sidqi wal kadzib. Sementara yang membuat dia itu terpastikan benar ataupun terpastikan dustanya adalah karena qarinah kharijiyah, ya, qarinah luar, ihtafat bihi, yang berada di sekitar zatnya, ya, yang berada di sekitar zatnya. Nah, jadi khabarun maqtu'un bisidqihi, itulah pembahagian yang terdapat pada khabar ataupun yang terdapat pada berita. Berita yang dapat dipastikan sidqnya, berita yang dapat dipastikan kadzibnya, dan berita yang tak bisa dipastikan sidq dan kadzibnya, yang kita istilahkan dengan khabarun madnunun. Jadi khabarun maqtu'un ini terbagi kepada dua, maqtu' bi sidqihi, maqtu' bi kadzibihi, dan yang satu lagi khabarun madnunun. Ya, jadi secara garis besar sebenarnya cuma ada dua, khabarun maqtu' dan khabarun madnun. Khabar yang dapat dipastiin dan khabar yang tidak bisa dipastiin. Yang dipastiin, ada yang dipastiin bi sidqihi, ada yang dipastiin bi kadzibihi. Tapi sekali lagi, lil qarinah, karena qarinah, jangan lupakan karena qarinah. La li dzatihi, bukan karena zatnya, karena sebab zatnya tetap muhtamilus sidq wa muhtamilul kadzib. Awalan, ya, kita bahas satu persatu. Rincian yang pertama-tama, rincian yang khabarun al-maqtu bisidqihi, ya, al-khabarul maqtu bisidqihi. Qad yaqta'u bisidqil khabari la li dhatihi bal li qara'in ihtafat bihi. Li qara'ina, ya, afwan. Bal li qara'in ihtafat bihi. Wa dhalika fi ahwalin minha. Terkadang, ya, seperti yang sudah kita sebutkan berulang kali tadi di atas, ya, bahwa khabar itu dapat dipastikan benarnya bukan karena zatnya, akan tetapi karena qarinah-qarinah yang ada di sekitar zatnya. Wadhalika fi ahwalin, dan khabar yang bisa dipastikan benarnya itu ada beberapa keadaan. Minha, di antara beberapa keadaan yang dapat dipastikan berita itu benar, karena ya ini bahas tentang qarinah kharijiyah yang menyebabkan khabar tersebut, iya, sidq. Pertama adalah al-khabarul mutawatir. Nah, jadi di sini qarinahnya adalah al-mutawatir. Ya. Qarinah yang membuat sidqul khabar di sini adalah al-mutawatir, at-tawatur. Yang pertama adalah al-khabarul mutawatir, khabar mutawatir. Wa ma huwa? Wa huwa ma yarwihi jama'atun an jama'atin tahilul 'adatu. Tawatu'uhum. Afwan, tahilul 'adatu tawatu'uhum 'ala al-kadhibi. Dan khabar mutawatir itu adalah, ya, Dan khabar mutawatir itu adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok dari sekelompok. Maksudnya sekelompok orang dari sekelompok orang pula. Jadi sesuatu yang diriwayatkan, sesuatu yang apa namanya ya, yang diberitakan, ya, jadi berita yang diberitakan ataupun berita yang diriwayatkan, jadi khabar mutawatir itu adalah berita yang diriwayatkan oleh jamaah, oleh sekelompok orang dari sekelompok orang pula, sehingga mustahillah berkompromi gitu apa namanya ya apa kolusi gitu. Kolusi apa namanya apa? Iya berkolusi ya, tawatuhum alal kadhib aduh apa bahasa enaknya tawa coba lihatkan kamu siapa tahu di situ ada bahasa enak berkomplotan gitu ya. Tawatuhum alal kadhib. Jadi gimana mustahil sehingga gara-gara diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang pula kan gitu. Sehingga memustahilkan ya, kebiasaan tersebut memustahilkan untuk tawatu'nya mereka. Sepakatan. Iya, bersepakatnya mereka ya ataupun berkolusinya mereka di dalam kebohongan gitu. Mustahil itu terlakukan gitu loh. Nah ini disilahkan dengan al-khabar mutawatir. Ya gak mungkin ini terjadi kebohongan. Sebab sesuatu ini, berita ini itu diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok pula gitu loh. Sehingga kejadian ini memustahilkan ya menurut kebiasaan memustahilkan berkomplotnya mereka gitu ya, berkomplotnya mereka untuk berbohong gitu loh. Berkonspirasi gitu ya. Jadi memustahilkan mereka berkonspirasi untuk bohong. Enggak mungkin mereka bisa melakukan konspirasi tersebut gitu loh. Dikarenakan apa? Berita ini diriwayatkan oleh sekelompok dari sekelompok pula. Jadi memustahilkan hal itu terjadi persekongkolan ya kan gitu ya. Untuk membuat berita palsu gitu loh. Nah, demikian. Iya. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung sedang menerangkan qarinah yang menjadi penyebab khabar tersebut shidq. Wa yakunu mustanidan fil asli ila amrin mahsusin, dan jadilah berita tersebut tersandar kepada perkara yang mahsus di dalam asalnya. Ya, perkara konkret. Ya, mahsus konkret. Ya, kalau bahasa keren ya, bahasa ringannya apa ya? Perkara yang dirasakan gitu ya. Ya, perkara yang terasakan. Jadi terasakan oleh kita gitu loh, berita tersebut. Ya. Jadi jadilah berita itu perkara yang bersandar ya. Maksudnya jadilah berita itu sandaran gitu ya. Jadilah khabar tersebut sandaran pada dasarnya. Fil asli, jadilah berita tersebut sandaran fil asli ila amrin mahsusin, karena perkara yang konkret ya, sebab perkara yang konkret ila amrin mahsusin, seperti musyahadah au sima, seperti persaksian ya, apa namanya itu ya, persaksian au sima kan gitu. Di mana ini konkret, la an ijtihad, bukan tentang teori. Ya, tapi musyahadah. Jadi di sini enggak ada istilah teori, musyahadah atau sima, bukan teori, gitu loh. La an ijtihad. Jadi musyahadah. Maka ketika dia itu adalah amrun mahsus seperti musyahadah dan sima ini, yakunul khabar mustanid. Jadilah berita tersebut sandaran fil asal, secara hukum asal. Jadilah itu sandaran secara hukum asal. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa bumi ini datar itu sandaran secara hukum asal karena musyahadah. Adapun bulat itu ijtihad tiap hari. Ada yang mampu, enggak ada yang mengakui bahwa itu musyahadah. Oh, bukti itu gambarnya ada CGI itu semua kan gitu. Baik. Ada gambarnya ada. Jadi enggak ada musyahadah, iya. Nah, jadi mahsus, sebab amrun mahsus dalam permasalahan ini adalah musyahadah. Itu amrun mahsus. Mahsus. Ya, perkara mahsus kamu syahada au sima la an ijtihad. Jadi perkara mahsus, perkara konkret itu tidak ada hubungan tentang teori. La an ijtihad, tidak tentang teori. Nyambrunya mahsus ya, konkret. Dan yang konkret itu musyahada seperti musyahada ataupun semisal sima. Wa dzalika kal ikhbar an musyahadati Makkah. Dan contoh akan hal amrun mahsus itu adalah seperti berita ataupun apa namanya pemberitaan tentang persaksian Mekah. Nah, yang mana ketika ada orang yang bercerita tentang Mekah, kan ya? Ketika ada orang yang memberitakan tentang Mekah, maka ini bisa kita apa namanya? Bisa kita katakan bahwa kabarnya sidq. Maktu'un bisidqihi. Kenapa kita bilang maktu'un bisidqihi? Karena dia musyahada. Tapi dengan ketentuan tadi al-khabarul mutawatir ya. Dengan ketentuan al-khabarul mutawatir. Yang diriwayatkan dari sekelompok oleh sekelompok. Ya, wadzalika kal ikhbari an musyahadati Makkah. Aw sima'il khabara atau sima'il khabari ya afwan atau sima'il khabari minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh yang konkret itu ya, contoh permasalahan yang konkret itu adalah semisal al ikhbar ataupun pengkhabaran tentang persaksian Makkah ya, maksudnya menyaksikan Makkah, atau pengkhabaran tentang mendengar kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil ikhbar an amrin mujtahad fihi. Bi khilafin ikhbar an amrin mujtahad bihi. Berbeda dengan al-ikhbar ataupun pemberitaan tentang perkara yang tidak konkret. Amrin mujtahadin fihi, yang tidak yang apa namanya? Yang teoritis, ya. Perkara tentang perkara yang teoritis di dalamnya. Ka ikhbaril falasafah an qadimil an afwan an qidam ya, kalau qadim lain lagi maknanya, qadim itu telapak kaki ya, kaki atau ya an qidam ya, kayaknya qidam ini an qidamil alam, seperti teorinya atau seperti pemberitaan orang-orang falsafah yang mengatakan bahwa alam ini qadimun ya. Jadi tentang qidamul tentang qidamul alam. Apa tuh? Sudah dari sononya. Ya, jadi alam semesta ini sudah dari sananya, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang dibuat. Gitu loh. An qidamil alam. Di mana orang falsafah mengatakan ya alam ini sudah dari sananya. Sudah dari semula gitu ya, sudah dari semula, bukan sesuatu yang baru. Yang artinya bukan sesuatu yang diciptakan gitu loh. Ya. Dengan kata lain, ya secara nggak langsung dia mau bilang bahwa alamlah Tuhan gitu. Ya karena dia dari semula, qidamil alam. Nah ini kan teori. Tanpa ijtihad, iya. Intinya ini ijtihad, qidamil alam. Ya sementara kalau menurut kita kan alam ini muhdits, ya. Muhdats atau muhdits bilang, muhdats ya, muhdats. Ya kalau muhdits itu yang menciptakan ya, yang membuat. Ya alam ini muhdats. Bid'ah gitu ya, bid'ah. Ya alam ini muhdats gitu, bid'ah. Baru gitu ya. Nah sementara menurut mereka alam ini qidam. Nah jadi ini kita tidak berbicara tentang amrun mujtahad ini, tapi kita berbicara tentang amrun mahsus di dalam al-khabarul mutawatir. Maka di sini dikatakan fahuwa, ya, maka permasalahan ini tadi, yaitu qidamul alam ini, in tawatara anhum, walau sekalipun itu teriwayat secara tawatur, illa annahu la yufidul ilm, maka tetap tidak kita nyatakan sebagai al-ilmu. Li'annahu istanada ila jitihadin wastimbatin. Karena perkara qidamul alam ini bersandar kepada teori dan penelitian, istimbat. Ya. Ini bersandar kepada jitihad dan istimbat. Yang sehingga tidak bisa kita nyatakan al-ilmu. Ya, ilmu, kemarin kita sudah tahu ya definisi ilmu ya. Jadi gak bisa kita nyatakan bahwa itu adalah ilmu. Ya, begitu pula dengan bulatnya bumi kan gitu. Ya, lai salah ilm. Lianna hustanada. Karena dia, sebentar ya. Ya, li'annahu istanada, dibaca ma'ruf ya, karena dia tersandar kepada ya, bersandar kepada ya, sebab perkara tadi bersandar kepada ijtihad dan istimbat. La ila musyahadah ya, jadi bukan bersandar kepada musyahadah, persaksian ya, di mana tak ada persaksian secara apa ya, tidak ada orang-orang kita terdahulu ya, dari dahulu yang menyatakan mereka menyaksikan bahwa alam ini qidam kan gitu. Ya. Qadimun ya, bahwa alam ini qadimun. Au sima. Maksudnya sima di sini sima'il khabar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan gitu ya. Au ru'yatun minal umuril mahsusah. Ya au ru'yatun minal umuri ru'yatin minal umuril mahsusah. Dari perkara-perkara yang konkret. Jadi tidak bersandar pada musyahadah, tidak bersandar pada simak, dan tidak bersandar pada penglihatan dari perkara-perkara yang mahsusah, perkara-perkara yang konkret. Wattawatur, kesimpulannya, yufidul ilma ad-daruriyah. Yufidul ilma ad-daruriyah. Dengan arti kata lain, ya tawatur hanya berhubungan dengan ilmu ad-daruri. Lan nazari, jadi tidak memberikan faedah il nazari, tapi memberikan faedah ilmu daruri yang sifatnya darurat jadinya, mau enggak mau. Itulah at-tawatur. Jadi hanya berkaitan dengan ilmu daruri, dan yang dengan kata lain ya amrun mahsusun gitu. Jadinya lan nazari ala sahihi. Itulah yang benar. Ya kalau alal khata'i ya, kalau alal khata'i maka ya tentunya bisa perkara teori tadi ya bisa dijadikan ilmu oleh mereka, seperti bulatnya bumi yang mereka sudah pastikan bahwa ini adalah al ilmu, sehingga orang yang menolaknya berarti orang bodoh. Sama sekali tidak, karena itu bukan ilmu. Ya kalau ada orang yang mau menolaknya ya hak dia kan gitu, karena bukan ilmu, kecuali kalau dia menolak khabar sima'ul khabar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baru, karena yang dia tolak adalah al-ilmu. Nah, maka orang yang menolak bulatnya bumi itu enggak bisa dijadikan tolak ukur manhaj seseorang kan gitu ya, enggak nyambung ya. Enggak nyambung sekali, karena bukan ilmu daruri kan gitu. Sebab at-tawatur ya. Jadi walaupun permasalahan tadi, permasalahan bulatnya bumi atau qidamul alam itu diriwayatkan secara tawatur, ini yarwihi jama'atun an jama'atin kan gitu. Tahilul adah tawatu'ahum 'alal kadhib. Walaupun diriwayatkan secara tawatur, tapi itu tidak bisa dinyatakan al-ilmu li'annahu istanada ila jitihadin wastimbatin. Kan gitu. Ya karena dia bersandar kepada ijtihad dan istimbat. Sebab tawatur yufidul ilmi yufidul ilma ad-daruri la yufidul ilma an-nadhari ala sahih. Ini pendapat yang benar. Jadi ini cuma ada benar sama salah ya. Sebab bisa bukan alal ashah. Tapi ala sahih. Ya. Ala sahih yang terbenar. Iya, kalau alal ashah berarti masih ada benar yang lainnya. Ini ala sahih. Yang berarti hanya ada ala sahih, sama ala ghairi sahih, kan gitu. Baik, wallahu alam. Nah, ini yang pertama. Ya, keadaan yang pertama. Yang dimana kita bisa memastikan khabar tersebut bersifat shidq. Itu apa? Al-khabarul mutawatir. Tapi seperti dengan rincian yang diterangkan oleh Syekh tadi. Di mana at-tawatur yufidul ilma ad-daruri la yufidu ilman nadhari. Kecuali kalau memang bulatnya bumi atau lamanya atau qadimnya alam ya, atau qidamul alam itu musyahadah atau sima atau ru'yatun minal umuril mahsus. Ya. Pandangan berdasarkan perkara yang konkret. Ya, kalau memang berdasarkan hal tersebut bisa musyahadah, memang terlihat, ya kan gitu. Ya memang kita pun nampak tersaksikan atau sima'in sima'ul khabar minan nabi, di mana ada khabar dari nabi. Kan gitu. Tapi enggak semua ini dibangun atas dasar ijtihad wastimbat. Ya. Intinya amrun mujtahad fihi, perkara teoritis. Kemudian yang kedua khabarun nabi, konteks khabar mutawatir ini kan berarti enggak berbicara hadis kan gitu. Enggak mesti berbicara tentang hadis mutawatir. Enggak lah, enggak mesti ya. Iya, ini sama gini lah. Heeh. Api itu panas itu khabar mutawatir berarti dong. Nah, kalau itu bukan khabar mutawatir. Itu bukan khabar mutawatir, itu nanti masuk yang lain lagi tuh. Iya, itu nanti masuk yang lain lagi. Adapun khabar mutawatir itu pemberitaan yang sifatnya diriwayatkan dari sekelompok orang oleh sekelompok orang dari sekelompok orang oleh sekelompok orang. Begitu. Nah, seperti permasalahan bulatnya bumi, qadimul alam, ya di mana kan secara ilmu apa namanya ya? Saat ini ya ilmu dalam dunia apa dalam dunia Yunani ataupun Eropa itu kan mengatakan bahwa alam ini ya sudah dari sononya kan gitu ya, kata mereka kan sudah dari sananya. Nah, ini kan sifatnya ijtihad walaupun tawatur, ya kan tawatur dari sekolah ke sekolah, dari sekelompok orang ke sekelompok orang ke sekelompok orang yang tahil ada tawatuahum, ya memang enggak mungkin mereka berbohong, tapi intinya dia dibangun atas dasar ijtihad dan istinbat gitu loh. Benar. Bukan dibangun atas dasar musyahadah. Nah, berbeda tentang musyahadah Makkah, di mana dibangun atas dasar musyahadah. Ya, ketika ada pemberitaan tentang kota Makkah, dibangun atas dasar musyahadah, bukan dibangun atas dasar. Atau misalkan saya memberitakan ke Bang Budi, Bang Budi, bumi ini datar, atas dasar musyahadah, gitu loh. Saya bilang kan, bumi ini datar, atas dasar musyahadah. Kenapa kau bilang datar? Ya, aku saksikan datar, kan gitu. Nah, kemudian Bang Budi pun meriwayatkannya dari sekelompok orang ke sekelompok orang, ke sekelompok orang. Nah, ini tawatur kan gitu. Nah, tawatur yang seperti ini barulah bisa kita bilang tawatur al-khabarul mutawatir kan gitu. Barulah kita bisa bilang al-khabarul mutawatir karena dia amrun mahsus gitu loh. Dan berturut-turut bisa maksudnya tawatir. Iya, yarwihi jama'ah an jama'ah. Jadi yang meriwayatkan berita tersebut adalah sekelompok orang dari sekelompok orang pula, yang sehingga mustahil bagi mereka untuk bersekongkol di dalam kebohongan. Ya, jadi saya meriwayatkan ke abang bahwa kota Makkah itu ada Ka'bah, Bang Usup demikian, Septian demikian, dan beberapa orang yang lainnya juga demikian. Nah, kemudian abang dan beberapa orang yang meriwayatkan dari kami pun, ya, ada beberapa orang pula. Jadi misalkan kami bertiga ini mengkhabarkan kepada 5 orang, kan gitu. Nah, 5 orang tadi nanti mengkhabarkan juga, kan. Intinya dari sekelompok orang ke sekelompok orang, yang mustahil bagi mereka untuk kadzib di dalam berita tersebut, di mana Makkah itu ada Ka'bah, gitu loh. Tapi musyahadah. Karena, iya, tapi musyahadah. Intinya ila amrin mahsusin, bukan ila amrin mujtahad fihi. Bukan teoritis. Iya. Jadi Makkah itu ada Ka'bah karena begini begini begini. Itu kan teoritis kan. Ini musyahadah gitu loh. Tapi kalau pendapat bumi itu alam semesta itu amrun qadim. Berarti dia termasuk mutawatir. Iya, wa in tawatara anhum ya. Karena kalau bisa kita bilang ini sudah mutawatir ya sifatnya. Sebab tapi kan didasarkan mujtahad. Tapi didasari ijtihad wastinbat. Heeh. Oke. la yufidul ilm. Iya, sehingga la yufidul ilm. Sebab at-tawatur yufidul ilm ad-daruri. At-tawatur hanya berkaitan dengan ilmu daruri, tak berkaitan dengan ilmu nadhari. Walaupun tawatur itu enggak bisa kita bilang khabarul mutawatir yang sehingga ada, yang sehingga harus diterima gitu loh. Walaupun sifat khabar mutawatir alam semesta tadi bisa mutawatir, mutawatir iya, bisa didengar dari orang sekelompok-kelompok, iya benar, namun tidak bisa disaksikan. Iya, intinya dibangun atas dasar ijtihad, bukan dibangun atas dasar musyahada atau dibangun atas dasar sima atau dibangun atas dasar ru'yah minal umuri umuri mahsusa. Iya. Kan gitu. Nah, maka walaupun mutawatir, ya memang masalah bulatnya bumi atau qadimul apa qidamul alam ini kan sudah dari dahulu-dahulu dan diriwayatkan oleh sekelompok orang ke, apa namanya ke, dari sekelompok orang kan ya, diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang, ya kan sekelompok orang yang menyatakan bumi itu bulat, bukan daun tanggung. Sekelompok orang pula yang meriwayatkannya ke kita, menyampaikan ataupun mengkhabarkannya kepada kita, yang mana mereka dapatkan dari sekelompok orang pula kan gitu. Nah, ini kan tawatur. Tapi sifatnya nadhari bukan daruri. Yang gitu. Nah, kalau daruri, daruri itu seperti apa? Musyahadah itu daruri karena memang tersaksikan daruri mau enggak mau. Yang gitu. Nah, itu dia daruri. Nah, jadi berita seperti ini maka barulah bisa kita bilang al-khabaru mutawatir, sehingga khabar itu dipastikan sidqnya. Nah, yang kalau ditolak ya itu aneh kan gitu ya. Perlu dipertanyakan orangnya. Nah, tapi kalau orang yang nolak bahwa bumi ini bulat walaupun mutawatir, ya itu enggak aneh orangnya gitu loh. Kenapa? Itu ilmu ilmu nadhari dan at-tawatur tidak ada hubungan dengan ilmu nadhari. Jadi dia enggak bisa berdalih semua orang yang menyatakan tentang bulatnya bumi ya, itu terserah semua orang. Ya, adapun kita mau nolaknya itu sekali karena ilmu ini dibangun atas dasar nadhari, bukan dibangun atas dasar amrun mahsus gitu loh. Ya, wallahu alam. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-khabarul mutawatir. Ya, berita yang dapat dipastikan sidaknya. Kalau dia beralasan lagi. Beralasan? Ada si pulan udah nyaksikan ke apa atas sana bahwasanya bumi itu bulat. Kita terima kabar dari dia. Dia musyahadah si pulan itu. Macam si asal dari Malaysia itu. Oh iya pula ya. Kalau dia misalkan musyahadah ya. Satu orang. Jamaah an jamaah. Jamaah an jamaah kan gitu. Jadi dia bisa dinyatakan al khabarul mutawatir ma yarwihi jamaah an jamaah. Yeah. Itu yang enggak bisa kita apa namanya istilahnya tidak mustahil bagi dia untuk tawatu. Ya, untuk berbohong apa tidak mustahil bagi dia untuk kadzib. Kan gitu ya. Dan bisa saja dia berkolusi di dalam kebohongan tersebut. Itulah. Iya. Nah, ya. Soalnya di sini dikatakan jamaah an jamaah. Bukan pula begini ya, sekelompok tadi itu maksudnya bukan pula sewaktu mereka berangkat ini berbarengan gitu ya. Yang mana mereka ini memang apa namanya itu? Iya, satu tim, itu lain ya. Itu enggak dihitung jamaah. Iya, karena bisa saja. Nah, di mana yang dimaksud dengan jamaah di sini? Saya musyahadah. Tanpa ada tanpa ada berkolusi ada. Iya, berkomplotan sama anta bahwa Mekah itu ada Ka'bah. Kan gitu. Terus saya kabarkan ke Bang Budi. Lalu tiba-tiba di hari yang lain anta juga mengkabarkan ke Bang Budi bahwa Mekah ada Ka'bah. Bang Usup di hari yang lain juga demikian. Kan gitu. Di mana anta juga Bang Usup juga melihat menyaksikan Ka'bah berada di Mekah, kan gitu. Nah, kira-kira demikian. Jadi itulah yang jamaah. Adapun kalau kita sama-sama bareng ke sana kemudian bawa berita yang sama, ya ini enggak bisa dibilang musyahadah, apa enggak bisa dibilang jamaah. Kalau kita bertiga kan gitu ya. Tapi ini enggak bisa dibilang jamaah gitu. Intinya tentang masalah tawatur silakan pelajari di di dalam kitab-kitab mushalah hadis ya, kalau mau lebih detail tentang tawatur ini seperti apa. Ya, tapi definisi singkat dari tawatur adalah ma yarwihi jama'atun an jama'atin tahidul 'adah tawatu'ahum 'alal kadzib. Itulah definisi singkat untuk mutawatir. Di jama'at ini bisa maksudnya gini juga ya kan. Setelah kita tadi digabung. Awalnya kan gini, pergi ke sana. Yeah. Jadi 10 orang. 10 orang. Soalnya ini 20 orang. Yeah. Biasanya 3 orang. Ini bisa jadi cuma 2 orang. Ya enggak masalah. Tapi berpendapat ini betul. Ya, itu jamaah. Jamaah, benar. Intinya tidak satu tim seperti tadi ya. Ya karena bisa aja kan perginya satu tim ya kan gitu. Tapi ya bisa ya, intinya mustahil lah bagi mereka karena jamaah-jamaah ini ya, kumpulan-kumpulan orang ini memustahilkan mereka untuk berbohong. Kalau kayak tadi itu enggak mustahil sekali buat dia berbohong kan gitu ya. Ya seperti berita tadi ya. Intinya ya yang artinya kita berhak untuk menolak gitu loh. Ya suka kita. Bukan kita sini-sini sedang mengucilkan ataupun sedang tidak percaya tentang bulatnya bumi. Hanya saja kalau ada orang yang menolaknya itu masih ada hak gitu loh. Karena itu bukan ilmu daruri. Itu masih ilmu nadhari. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, khabarun nabiyyi war rasuli. Ya, khabarun nabiyyi war rasuli. Nah, ini dapat dipastikan shidqul khabar. Ya. Apa namanya? Benarnya khabar tersebut. Idza akhbara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in fa inna naqta'u bi shidqihi li 'ismatil anbiya'i war rusuli 'anil kadhibi fil akhbari. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan tentang sesuatu, maka sesungguhnya kita memastikan jujurnya kabar tersebut. Benarnya kabar tersebut. Alasannya apa? Aismatul anbiya war rusul anil kadhib fil akhbari. Terjaganya para nabi dan terjaganya para rasul dari kebohongan di dalam pemberitaan. Itu yang kedua. Jadi khabarun nabi war rusul ilmud daruri. Tiga, iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam alal khabar. Nah, ini juga bisa kita pastikan jujurnya ataupun bisa kita pastikan kebenarannya. Di mana apa? Nabi melegitimasi suatu khabar. Iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam alal khabar. Ya, nabi melegitimasi suatu khabar. Contoh, fa idza akhbara insanun bi khabarin amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam an amrin wa aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sara al-khabar maqtu'an bihi wa afadal ilm. Wa afadal ilm, jadilah dia ilmu. Ya, jadilah dia ilmu. Ya, itu tadi, apabila ada seseorang memberitakan suatu berita, fa idza akhbara insanun, jadi apabila ada seseorang memberitakan suatu berita di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara, ya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara, jadi dia memberitakan suatu berita tentang suatu perkara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqarrahun nabi, dan Nabi melegitimasinya. Ya, misalkan mendiamkannya ataupun membenarkannya atau ya semisalnya lah, pokoknya apa-apa dari makna takdir yang dijelaskan oleh para ulama ya. Jadi sikap takdir itu seperti apa aja ya, silakan baca di mungkin lebih detail ini di penjelasan di pembahasan mustalah hadis. Nah, maka jadilah saral khabar, maka jadilah khabar tersebut maqtu'an bihi, maksudnya maqtu'an bisidq. Maka jadilah khabar tersebut terpastikan benarnya. Walaupun itu datangnya dari seseorang, tapi di depan Nabi dan Nabi mentakrirnya. Maka jadilah khabar tadi, khabar seseorang tadi maqtu'an bisidq wa afadal ilm, dan berstatus ilmu. Wa afadal ilma. Jadi khabar tadi itu berstatus ilmu. Ilmu pasti. Ya, ilmu daruri. Wahada idza lam yakun hunaka ma yahmilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala taqririhi. Dan hal ini tentunya apabila di sana tidak terdapat sesuatu yang membebankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentakrirnya. Kal ya'su min jadwal ingkari. Kal ya'su min jadwal ingkari. Sebagaimana keputusasaan itu termasuk menghasilkan pengingkaran. Jadi keputusasaan itu termasuk menghasilkan pengingkaran. Tapi apa hubungannya ya sama... Sebagaimana keputusasaan itu termasuk menghasilkan pengingkaran. Apa hubungannya sama sama permasalahan ini? Kal ya'su min jadwal ingkari. Jadwal jadwal faedah. Jadi berfaedah pengingkaran. Iyalah. Ya kalau sudah putus asa gitu. Iya, ujung-ujungnya berfaedah pengingkaran kan. Ya. Cuma apa hubungannya nih lo gitu lo. Maksudnya perumpamaan ini ya kal ya'su min jadwal ingkari. Ya, sebagaimana al-ya'su itu min jadwal ingkari, ya, keputusasaan itu termasuk apa menghasilkan pengingkaran kan ya, termasuk berfaedah pengingkaran. Nah, tapi apa hubungannya ya? Maksudnya tadi kan dikatakan saral khabar maqtu'an bihi wa afadal ilm. Wa hadza idza lam yakun, saya ngerasa ini perumpamaan ini adalah untuk idza lam yakun hunaka ma yahmil ma yahmi ma yahmilun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala taqririhi kan. Enggak paham saya ini ya, apa namanya? Sisi yang bunyi itu di mana gitu. Jadda Ustaz. Jadwal. Iya, jadwal ingkari. Jadwal itu artinya faedah. Nah ini dua ya. Walaysa hunaka aidan ma yahmil al mukhbir ala al kadhib. Nah cuma ini yang kalya kalya as ini min jadwal ingkar ini yang saya enggak bingung saya. Andaikan enggak ada aja ini lebih baik. Gimana? Kalau ma yahmilul muhbir alal kadhib itu bisa. Walaysa hunaka aidan juga. Iya, walaysa hunaka aidan. Jadi selama dan tentunya tentunya permasalahan ini tadi permasalahan pengkhabaran seseorang tadi, ya, pengkhabaran seseorang tadi bisa kita nyatakan al-ilm, kan gitu, bisa kita nyatakan ilm, atau dia itu menjadi khabar yang maktu bisidq, ya, menjadi khabar yang maktu bisidq, selama tentunya permasalahan ini apabila, ya, apabila lam yakun, ya, apabila di sana tidak terdapat ma yahmil, dan juga apabila di sana tidak terdapat ma yahmil mukhbir. Jadi ma yahmil ta'ala taqririhi ma yahmil al-mukhbir alal kadhib. Ma yahmil an-nabiyya ala taqririhi ma yahmil al-mukhbira alal kadhib. Sesuatu yang mengindikasikan si mukhbir itu ya, mengindikasikan kebohongan gitu ya ataupun dusta. Nah, kira-kira khabar, al-ya'su min jadwal ingkar, mungkin ini khabar seseorang gitu. Iya, berarti ini perumpamaan untuk mana? Jumlah ini berarti kabar gitu kan? Ya, iya, jumlah ini kabar. Cuma untuk poin apa gitu loh? Berarti. Oh, atau mungkin ini ada hadis gitu? Ada hadis berarti, tentang al-ya'su min jadwal ingkar gitu? Ada seseorang yang mengkabarkan berita ini, perkara ini, iya kan gitu? Dimana, di depan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya mungkin ya? Nabi mentakdirnya. Apa begitu kasusnya? Ya bisa jadi memang ya, bisa jadi kasusnya begitu. Ya kal ya'su min jadwal ingkar ini maksudnya problem yang pernah terjadi gitu. Apa perkara yang pernah terjadi? Enggak tahu juga ya. Yang jelas saya bingung. Orang. Iya, kalau seorang kan. Ya karena kan memang cerita kita di sini tentang masalah qaulnya seseorang kan gitu. Enggak tahu juga saya ini kemana ini. Belum paham saya. Ya semua yang jelas di sini ketentuannya ya khabar orang itu ya khabar orang bisa dinyatakan bisa dihubungi bisa disimpulkan sidq apabila dikhabarkan di depan Nabi dan Nabi mentakrirnya maka jadilah khabar itu maktu'an bisidq terpastikan benarnya wa afadal ilm dan dinyatakan sebagai al ilmu ya dinyatakan sebagai al ilmu ya kepastian lah pokoknya. Ini selama ya, atau permasalahan ini tentunya permasalahan ini apabila tidak terdapat di sana sesuatu yang membebankan Nabi SAW ala taqririhi dan juga di sana dan juga di sana bukan sesuatu tidak ada sesuatu yang mengindikasikan mukhbir alal kadzib. Begitu. Adapun contoh kal ya's min jadwal ingkar ini yang saya enggak paham ini. Yaitu aja paling poinnya nanti mungkin perlu kita kaji ulang ya. Ya ini kita lanjutkan aja dulu. Ya, satu lagi biar selesai. Al khabarul ladzi 'ulima wujudu madlulihi. Yang terakhir ya, yang keempat. Dari awalan ya, yang terakhir dari al khabarul maqtu' bi sidqihi. Khabar yang dipastikan sidqnya. Jadi pertama al khabarul mutawatir, kedua khabarun nabi war rasul, ketiga iqrarun nabi alal khabar, dan yang keempat al khabarul ladzi 'ulima wujudu madlulihi. Wa dzalika, ya maksudnya berita yang diketahui wujud pendalilannya, ya wujud pembuktiannya. Jadi berita yang diketahui wujud ataupun keberadaan sesuatu yang dibuktikan. Dan hal ini contohnya seperti pemberitaan bi annan nar muhriqah. Yang tadi. Di mana annar muhriqah? Ya, annar muhriqah ini apa? Terbuktikan. Gitu. Nah, atau seperti misalkan ketika saya memberitakan bahwa bumi ini datar, terbuktikan oleh orang yang apa namanya? Orang yang saya beri berita gitu ya. Di mana orang yang saya beri berita juga menyaksikannya, iya benar kan gitu. Jadi wujudu madlulihi, ada apa namanya? Ada madlulnya. Ya, madlulnya ada gitu loh. Nah, seperti annar muhriqah, madlulnya ada. Oh iya benar. Iya benar gitu ya. Oh iya betul kan. Madlulnya ada kan gitu. Iya, kan gitu. Wa dzalika kal ikhbar bi anna an-nar muhriqah. Kan gitu. Iya. Nah, ini maka ini adalah khabar yang maktu bi sidqihi. Terpastikan benarnya. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa api itu panas, nah, oli mawujudu madlulihi, diketahui wujud madlulnya. Justru kalau kita bilang bumi ini bulat, tidak diketahui wujud madlulnya. Ya, wujudnya enggak ada kecuali CGI. kecuali CGI. Wa anna majmu'a zawayal musallas yusawi 80 wa mi'atin afwan 80 wa 80 wa 100 darajatin. Iya, benar. Derajat darajah juga dalam bahasa Arabnya. Saya enggak tahu ini. Hah? Iya. 180 derajat. Maksudnya derajat seperti derajat dalam bahasa Arab ya. Ya, kalau memang benar pokoknya ya 80 wa 100 80 wa 100 darajatin. Ya, jika memang bahasa Arab derajat adalah darajah. Tapi ya, kalau memang begitu ya, ha? Sembulat itu. Oh, itu yang bulat itu. Ya, makanya saya bahasa Arab kan. Kita kan ngomongnya kalau di dalam bahasa Indonesia, ini kan kita bilangnya 180 derajat kan. Nah, apakah definisi derajat ini seperti derajat yang ada dalam bahasa Arab? Maksudnya kata-kata darajah yang ada dalam bahasa Arab ya, enggak tahu saya. Ini cuma saya buat-buat sendiri aja ya. Jadi intinya anna majmu'a ya, anna majmu'a zawayal mutsallas yusawi 180 derajat gitu ya. Iya, kalau pakai bahasa Indonesia gitu lah. Bukan mengumpulkan, total dari segitiga ya, zawaya segi apa namanya? Pola ya, pola segitiga gitu ya. Bentuk segitiga, ya, siku segitiga gitu ya. Jadi wa anna majmu'a zawayal mutsallas yusawi 180 derajat. Atau samani nawami ati darajatin. Kalau memang bahasa derajat adalah darajah ya, saya enggak tahu juga. Jadi sama dengan 180 derajat. Jadi total ya, total ini total ya, total segitiga ya, adalah 180 derajat. Iya. Ya, darajah. Jadi darajah juga. Oh, berarti samalah kalau gitu. Nah, jadi total dari segitiga ya, total dari siku segitiga adalah 180 derajat. Walaupun seginya besar kecil enggak peduli. Ya iyalah. Pokoknya total dari segi siku segitiga adalah 150 derajat. Jadi iya, buktikan aja. Ya. Di mana? Oli mawujudu madlulihi. Ya, diketahui wujud dalilnya, wujud madlulnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.